تعالى نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-34 dari kitabul Hajj. Pada bab yang ke-34, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab At-Tamattu' Wal-Qiran Wal-Ifrad Bil-Hajj Wa-Faskhil Hajj Liman Lam Yakun Mahu Hadyun. Bab Haji Tamattu' dan haji qiran serta haji ifrad. Ini tiga jenis haji yang disyariatkan. Kalau haji tamattu dengan haji qiran, dua jenis ibadah haji ini menyatukan antara haji dan umrah. Itu melakukan ibadah haji dan dalam satu perjalanan melakukan dua ibadah, dua nusuk, yaitu umrah dan haji. Hanya saja bedanya kalau haji tamattu itu ketika datang dan tawaf di Ka'bah serta sa'i baina Safa dan Marwah, setelah itu tahallul, itu mencukur rambut. Dan semua larangan haji setelah itu diperbolehkan. Kemudian ketika datang hari tarwiyah baru memulai lagi ihramnya untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi pertama umrah, kemudian itu dilanjutkan dengan haji sampai selesai. Berbeda dengan qiran, sekalipun sama orang yang melakukan haji qiran itu mengambil dua buah nusuk, umrah dan haji, hanya saja amalan yang lakukan manasiknya itu disatukan antara umrah dan hajinya, tidak diselingi dengan tahallul. Jadi ketika datang kemudian tawaf qudum dan sa'i baina Safa dan Marwah, setelah itu ia dalam keadaan ihram, tetap dalam keadaan ihram, tidak tahallul. Sampai datang hari tarwiyah masih dalam keadaan ihram. Kemudian dari tarwiyah melakukan manasik haji. Dari mabit di Mina, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian itu mabit di Mina, di Ayyamu Mina, dalam keadaan ihram. Itu sampai hari ke-10. Di hari Mina, ia dalam keadaan ihram. Di hari Nahar. Jadi tidak diselingi dengan tahallul, kalau haji qiran. Adapun yang ketiga, haji ifrad, itu seorang mau ibadah haji dan menyendirikan haji tanpa umrah, satu ibadah saja kalau ifrad, dan amalannya hanya sama dengan haji qiran, itu berangkat kemudian amalnya sama, tawaf, sa'i dan tidak tahallul, terus berlanjut sampai selesai dari hari Mina, sama amalannya dengan haji qiran. Hanya saja perbedaannya, kalau haji qiran itu hukumnya seperti tamattu, wajib menyembelih haji ketika hari ke-10 atau 3 hari setelahnya, ayyamun nahar. Adapun haji ifrad tidak diwajibkan untuk haji, untuk menyembelih. Ini perbedaan haji qiran dengan haji ifrad. Amalannya sama qiran dengan ifrad, yang berbeda hanya niatnya. Dan juga perbedaannya dalam masalah haji. Yang melakukan haji qiran itu hukum seperti tamattu, karena dia melakukan dua ibadah haji, umrah dan haji, maka wajib menyembelih haji di Mina. Dan jika tidak mampu, fasyamu thalatha ayyam fil haji wa sabatin idza raja'tu, berpuasa 3 hari pada saat ibadah hajinya dan 7 hari ketika telah pulang ke negerinya. Adapun yang ifrad tidak diwajibkan menyembelih. Bisa dipahami? Jadi jenis haji ada tiga. Tamatu dan qiran itu menyatukan dua bentuk ibadah haji, yaitu haji dan umrah. Dan bedanya, kalau tamatu diselingi dengan tahallul, kalau qiran tidak. Dan yang ketiga, jenis haji adalah ifrad. Haji ifrad itu hanya meniatkan ibadah haji tanpa disertai dengan umrah. Dan amalan ifrad sama dengan amalan haji qiran. Perbedaannya hanya pada niat dan pada wajibnya menyembelih. Haji qiran wajib menyembelih, haji ifrad tidak. Kemudian tapi wa faskhil haji liman lam yakun mauhadiyun. Dan katanya dituntunkannya faskhil haji, yaitu memotong ibadah hajinya dijadikan umrah, kemudian nanti hari tarwiyah baru melanjutkan ibadah haji bagi yang tidak membawa hadi, bagi yang tidak membawa sembelihan, hendaknya menjadikan hajinya haji tamattu. Berbeda kalau dia membawa hadi, membawa sembelihan, maka ia jadikan hajinya haji qiran. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabatnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama beliau sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullahu taala haddatsana Utsman wa Utsman ibn Abi Syaibah. Qala haddatsana Jarir, Jarir ibn Abi Al-Hamid an Mansur wa Mansur ibn Mu'tamir an Ibrahim wa Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai an Al-Aswad, Al-Aswad ibn Yazid khalnya pamannya Ibrahim Yazid an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la nura illa annahu al-hajj falamma qadimna tatawafna bil bait فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقنا فأحللنا. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Madinah menuju Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji, dan kami tidak melihat, tidak berniat kecuali untuk melaksanakan ibadah haji dari Madinah ke Mekah. Yang ada di benak kami haji sampai selesai. Akan tetapi tatkala kami tiba di Mekah dan kami tawaf di Ka'bah dan juga tentunya sa'i baina Safa dan Marwah setelahnya, Nabi SAW merintahkan kepada para sahabatnya yang tidak membawa hadi, yang tidak membawa sembelihan, an yahil, untuk tahallul. Fahalla man lam yakun saqal hadiyah, maka para sahabat, dan ini kebanyakan sahabat pada saat itu tidak membahad, maka mereka bertahallul setelah tawaf dan sa'i baina Safa dan Marwah. Dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasuqna, tidak ada seorang pun yang membawa hadi. Fahallalna, maka mereka pun bertahallul. Ummahatul mu'minin semuanya bertahallul. Kecuali Aisyah yang disebutkan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, fahidtu. Ketika katanya berangkat haji, datang masa haidku. Sudah kita ketahui orang yang haid tidak boleh tawaf, tidak boleh sa'i secara otomatis. Baju anda, di mana Aisyah terkena haid? Kalau di Mina, suci dari haidnya. Awal haidnya? Awal haidnya di Sarif. Di Sarif itu masih di perjalanan dari Madinah ke Mekah. Satu hari menjelang kedatangan ke Mekah, di daerah Sarif, Aisyah radhiyallahu anha terkena haid. Dan sudah kita dari yang lalu, Aisyah sangat sedih sampai menangis. Ketika Nabi SAW datang ke tempat Aisyah, beliau mendapatkan Aisyah sedang menangis. Maka Nabi bertanya, "Mayukik, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Sesuai riwayat, Nabi bertanya, "Anafisti, apakah engkau haid?" Qalat na'am. Maka kata Aisyah, "Iya." Maka Nabi SAW menghibur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya haid adalah syai'un katabahullahu azza wa jalla ala banati Adam. Sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak-anak wanita dari keturunan Adam. Kemudian Nabi berkata, if'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi fil bait. Lakukan olehmu semua amalan orang yang berhaji, hanya saja jangan tawaf di Ka'bah. Saya sebutkan fahid itu, kata Aisyah, aku haid, yaitu menjelang kedatangan ke Mekah di daerah Sarit. Falam atuf bil bait, maka aku tidak tawaf di Ka'bah. Karena orang yang haid tidak boleh tawaf. Falamma kanat lailatu al-hasbah, kemudian ketika selesai dari manasik haji, selesai dari mabit di Mina dan Nabi singgah di Hasbah menjelang kepulangannya dari Mekah, qalat Aisyah berkata, ya Rasulullah, yarji'un nas bi umratin wa hajjatin wa arji'u ana bi hajjah. Wahai Rasulullah, orang-orang pulang ke Madinah dengan membawa dua ibadah, umrah dan haji, sedangkan aku hanya membawa haji saja. Karena beliau tidak bisa tawaf di awal kedatangannya. Sudah kita disebutkan Aisyah suci dari haidnya di hari Mina, Yaumul Har. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, wa matutti layali ya qadimna Makkah. Katanya, apa engkau tidak tawaf di malam-malam kedatangan kita ke Mekah, di awal kedatangan? Qultulah, maka semangat tidak, karena beliau dalam keadaan haid pada saat itu. Maka Nabi berkata, fadhhabi ma'akhika Abdurrahman ila tan'im fa'ahili bi'umrah. Maka Nabi berkata kepada Aisyah menjelang kepulangannya ke Madinah, pergilah engkau bersama saudaramu, itu Abdurrahman ibn Abi Bakar, ila tan'im, ke daerah tan'im. Tan'im daerah hil, daerah hil yang paling dekat ke Ka'bah. Fahili bi umrah, kemudian berihlalah untuk umrahmu. Jadi berumrahlah dari Tan'im. Thumma mau'iduki kada wa kada. Kemudian kalau sudah selesai, katanya kita bertemu di tempat anu dan anu. Sebutkan oleh Islam tempatnya. Tempat yang kemarin kita ambil, Nabi menunggu di tempat tersebut dan tidak meninggalkannya sampai Aisyah datang. Maka Aisyah melakukan hal tersebut, melakukan umrah bersama saudaranya Abdurrahman. Kemudian setelah itu datang menjumpai Nabi SAW yang menantinya. Kemudian setelah itu Nabi melakukan tawaf wada dan pergi meninggalkan Mekah. Kemudian di hari-hari itu juga, di hari kepulangan Nabi ke negeri Madinah, qalat Sofiyah, Sofiyah binti Huyai, istri Nabi SAW berkata, ma urani illa habastuhum. Sofiyah menjelang kepulangan ke negeri Madinah, beliau terkena haid. Dan sudah beliau ketahui dari kisah Aisyah, wanita yang haid tidak boleh tawaf. Dan sekarang kalau orang mau pulang harus tawaf. Itu tawaf wada. Dan tawaf wada hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sehingga kata Sofiyah, ma urani illa habastuhum. Karena aku tidak melihat, maka aku akan menghalangi Nabi dan para sahabatnya dari pulang pada saat ini. Karena sekarang Sofiyah tidak bisa tawaf wada dan tidak mungkin Sofiyah ditinggalkan di Mekah. Kemudian Nabi dan para sahabatnya pulang. Sudah kita yang namanya haid, saya tidak selesai satu atau dua hari. Sekalipun ada yang seperti itu, tapi golibnya lebih dari itu. Jadi kata Sofiyah, sepertinya aku akan menghalangi mereka dari pulang di hari ini. Qala, maka Rasulullah ketika mendengar Sofiyah datang masa haidnya, beliau berkata, aqara halqa. Kalimat ta'ajub yang biasa diucapkan dan tidak dimaksudkan makna aslinya. Aqara halqa dari aqara dan halaqa. Kalau aqara ima akir, itu tidak, wanita yang tidak melahirkan, dikatakan akir. Atau dari menyembelih, memotong urat leher. Kalau halqa itu penyakit yang menimpa leher. Tapi kalimat yang tidak dimaksudkan makna aslinya. Ini seperti kalimat taribat yadak atau kalimat takilat ke umuk. Takilat ke umuk itu ibumu kehilanganmu. Tapi itu biasanya kalimat yang digunakan atau diucapkan oleh Arab sebagai bentuk takjub. Ini juga sama. Nabi ketika mengetahui istrinya Sofia haid, beliau mengatakan akra halqa. Karena beliau khawatir Sofia belum tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Maka Nabi bertanya, awamatukti yawman nahar? Kata wahai Sofia, apakah di hari nahar engkau sudah tawaf? Belum engkau tawaf di hari nahar, ya tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Qalat qultu bala. Maka Sofia mengatakan bala, sudah wahai Rasulullah, kalau tawaf ifadah sudah. Tapi sekarang kita mau tawaf wada, saya tidak bisa, karena sedang haid. Qala la ba'sa infiri. Katanya kalau sudah tawaf ifadah, sudah selesai, katanya rukun haji, kalau tidak mengapa, infiri. Itu pergilah. Kita pulang ke negeri Madinah. Karena itu kata para ulama, dan syahid secara jelas, tawaf wada itu hukumnya wajib bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Hanya saja diberi keringanan bagi wanita haid. Boleh wanita haid pulang dengan tanpa tawaf wada. Sofia radhiyallahu anha dalam keadaan haid tatkala waktu pulangnya, dan Nabi katakan la basa, tidak mengapa, infiri. Adapun kalau tidak haid maka wajib untuk melakukan tawaf wada sebelum pulangnya. Nabi katakan ij'alu akhira ahdikum bil bait. Jadikan akhir katanya amalan kalian di Mekah itu bil bait, yaitu dengan tawaf di Ka'bah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah mengatakan falaqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mus'idan min Makkah wa ana munhabitun 'alaiha aw ana mus'idatun wa munhabitun minha. Kata Aisyah ketika pulang, aku atau Nabi sallallahu menjumpaiku ketika beliau naik ke bukit Makkah untuk pulang, atau dan aku turun, atau aku turun beliau naik, ini bertemu di jalan ketika hendak pulang ke Madinah. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sudah kita ketahui yang namanya negeri Mekah, Ka'bah, daerah Ka'bah itu dikelilingi oleh bukit atau gunung. Adapun sekarang sudah dijadikan banyak terowongan menembus bukit-bukit batu tersebut. Puluhan terowongan ada di sekitar Ka'bah. Kalau dulu kalau pulang harus naik turun, naik turun, sekarang tidak. Baik, kita cukup. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.